بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari. Dan pada pertemuan siang hari kita masuk ke bab yang ke-36 dari Kitabul Ilm. Pada bab yang ke-36, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah bab dengan bab: Man sami'a syai'a faraja'a hatta ya'rifah. Bab, seseorang yang mendengar suatu perkara, suatu masalah, kemudian falamnya fahmu, dan dia belum memahami dengan baik masalah tersebut. Dia mendengar suatu materi dari ilmu, kemudian dia belum paham dengan baik materi tersebut. Faraja'a, maka dia bertanya kepada gurunya, kepada yang menyampaikan ilmu tersebut, dan yastafsir, dan meminta penjelasan lebih jauh, hatta ya'rifah, sampai dia benar-benar paham tentang masalah tersebut. Dan itu dia perkara yang sangat baik dan menunjukkan kecerdikan talib tersebut. Dia belajar bukan hanya mendengar dengan tanpa memahami. Dia duduk dalam rangka belajar dan memahami materi yang ia pelajari. Dan telah kita lihat di kitab Syarah Usul Tafsir yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, diterjemah Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, di akhir pembahasan kitab. Dinukil oleh Syekh rahimahullah ta'ala kalam Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, mentazkiyah, itu memuji Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Umar mengatakan tentang bin Abbas, dhakal fata lahu qalbun aqul walisanun sa'ul. Ibn Abbas seorang pemuda yang memiliki hati yang paham, orang yang cerdas, paham. Lahu lisanun sa'ul, dan dia memiliki lisan yang banyak bertanya. Bertanya tentang perkara yang belum dia ketahui atau belum ia pahami. Dan itu sebab ilmu, sebab ilmu. Jadi termasuk adab seorang talibul ilm yang hendaknya diperhatikan dalam belajarnya. Ketika belajar, ketika mendapatkan kesulitan dalam pelajarannya, belum paham dengan baik apa yang disampaikan gurunya, hendaknya yastafsir, yuraji, mudarrisa, meminta penjelasan lebih jauh kepada mudarris tentang tersebut. Dan tentunya dengan adab yang baik, dengan adab yang baik. Akan kita lalui bagaimana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha beliau murajaah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang belum beliau pahami atau perkara yang muskil untuk beliau. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Sa'id ibn Abi Maryam qala akhbarana ibn Umar qala haddatsani ibn Abi Mulaika Abdullah ibn Ubaydillah anna Aisyata zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat la tasma'u shay'an la ta'rifuhu illa raja'at fihi hatta ta'rifah وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسب أدب. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قالت فقال إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك. Dari Ibnu Abi Ulaika rahimahullah ta'ala, beliau berkata bahwasanya Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau jika mendengar sesuatu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau tidak mengetahuinya, tidak memahami perkara tersebut, illa raja'ati, malaikat Aisyah radhiyallahu anha beliau memuraja'ah, bertanya dan meminta penjelasan tentang masbut kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hatta ta'rifah, sampai sehingga beliau memahami dan mengetahui masalah tersebut. Kemudian beliau menyebutkan salah satu contoh yang terjadi pada Ummu Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika beliau bersabda man husiba uddid, barang siapa yang dihisab pada hari kiamat maka akan diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengar hadis tersebut, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau mengetahui dari ayat yang beliau hafal bahwasanya orang-orang semuanya akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik orang mukmin ataupun orang kafir. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura, wa'amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yusla sa'ira. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Surat Al-Insyiqaq, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, orang-orang mukmin yang lebih catatan amalan dan dengan tangan kanannya, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, maka kelak dia akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan hisab yang ringan. Maknanya bahwasanya hadis yang Aisyah umumnya dengar dari Nabi SAW bahwasanya orang yang dihisab akan diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan dimasukkan ke dalam neraka, dalam keadaan zahir ayah menyatakan bahwasanya orang mukmin pun yang diberi catatan amal dengan tangan kanan akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan hisab yang ringan. Jadi zahirnya antara ayat dengan hadis ta'arub. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan inna ma dalika al-ard, yang artinya inna ma daliki al-ard, kitab dalika khitab Ibnu Aisyah, inna ma daliki al-ard walakin man nuqisha al-hisab yahlik. Nabi jelaskan bahwa tidak ada pertentangan apa yang beliau sampaikan dengan ayat di surat Al-Insyiqaq, ayat fasawfa yuhasabu hisaba yasira, kata Nabi sallam inna ma dalikil ard, itu adalah al-ard, maknanya Allah subhanahu wa ta'ala akan mentakrir amalan-amalan orang-orang yang beriman, seperti hadis Abdul bin Umar radhiyallahu anhu yang telah kita lalui. Seorang mukmin ketika tidak dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala wabarakatuh menutup hamba tersebut dengan kanatnya, dengan siternya, sehingga tidak terlihat oleh hamba-hamba yang lainnya. Kemudian qarrarahu bidunubih, Allah sebutkan kepada hamba tersebut tentang dosa-dosa yang dia lakukan, dan dikatakan kepada hamba tadi alasta fa'alta kada wa kada fi yaumi kada wa kada, seperti yang kita lalui atarifu dan bakada, atarifu dan bakada, disebutkan amalan-amalan yang dia lakukan ketika di dunia, bukankah kamu telah melakukan ini, bukankah kamu melakukan dosa ini, dan hamba tersebut mengakui na'am ya Rabb, Ya, wahai Rabku, aku telah melakukan hal itu semuanya. Kemudian ketika telah disebutkan apa-apa yang telah lakukan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Qad satartuhu alaika fid dunya, wa ana aghfiruha laka al-yawm. Aku telah menutupi dosa-dosa tersebut ketika kamu di dunia, sehingga tidak ada yang mengetahui dosa tersebut. Dan aku telah mengampuninya pada hari ini untukmu dosa-dosa yang kamu lakukan. Ini hisab untuk seorang mukmin, kata Nabi, dalikal ard, itulah ard, itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang ia lakukan, kemudian Allah ampuni. Dan ini terjadi pada orang-orang yang beriman, yang diberi catatan amal dengan tangan kanannya. Kemudian walakin man nuqisal hisab yahlik, dan makna man husiba uddi adalah walakin man nuqisal hisab yahlik. Akan tetapi manuqisha al-hisaba, dibaca al-hisaba mansub ala nitr hafid, aslinya walakin manuqisha fil-hisabi yahlik. Akan tetapi barang siapa yang dinitas, dirinci yang besar dan yang kecilnya, dan dimintai pertanggungjawaban tentang amalannya fil-hisab, tetapi dihisab yahlik, maka dia akan binasa. Seorang hamba kalau dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perbuatan-perbuatannya, baik yang besar atau yang kecil, maka akan binasa. Maknanya uddi finnar, pasti akan diadab dalam neraka. Dan ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala lakukan terhadap orang-orang kafir. Allah tegakkan keadilannya. Adapun terhadap orang mukmin, Allah Subhanahu wa ta'ala yarhamu bi fadli rahmatih. Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa mereka dan merahmati orang-orang yang beriman. Ini hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dan di hadis ini syahidnya Aisyah radhiyallahu taala anha, tatkala beliau belum memahami makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man husiba udib, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sekali lagi menunjukkan kecerdasan Aisyah radhiyallahu taala anha, dan dalam perkara yang diperhatikan oleh seorang talibul ilm, jangan sampai kita duduk di hadapan mudaris kita, kemudian kita mempelajari suatu materi atau suatu kitab, dan kadang kita tidak paham. Tentunya akan menyia-nyiakan waktu kita. Waktu kita berlalu, kemudian kita tidak paham dengan masalah yang kita pelajari tersebut. Ketika kita tidak paham, maka bertanya. Raja'a mudarisah. Bertanya dan meminta penjelasan yang lebih rinci tentang materi tersebut. Sehingga dia keluar dari majelis dengan mendapatkan ilmu. Tapi dengan tetap atau selalu menjaga adab terhadap mudarisnya. Dan juga adab bagi seorang mudaris, muallim, ketika mendapatkan muridnya menghadapi kesulitan tentang materi yang dia sampaikan, maka jangan sekali-kali merasa berat untuk menjelaskan atau mengulang materi tersebut sehingga bisa dipahami. Karena sama, gurunya akan rugi kalau dia sudah bersusah payah menyampaikan materi, kemudian materinya tidak dipahami oleh muridnya, dan belinya keluar dengan tanpa mendapatkan hasil dari materi tersebut. Maka hendaknya bersabar. Guru berusaha memberikan faedah dengan cara sebaik-baiknya sehingga bisa tersampaikan, dan murid pun berusaha untuk memahami materi tersebut. Dan dalam hadis ini pun kita bisa mengetahui tentang tafsiran ayat fasawfa yuhasabu hisaban yasira, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira, telah ditafsirkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya yang demikian adalah al-ard. Allah akan menanyakan kepada hamba-hamba mukmin tentang amalan mereka. Atarifu dan bakada, atarifu dan bakada, alam ta'amal kada wa kada fi yawmi kada wa kada. Dan itu akan terjadi pada hari kiamat, dan Allah mengampuni hamba tersebut, menutupi aib tersebut ketika di dunia untuk orang mukmin, dan mengampuninya pada hari kiamat. Ini tentunya harapan kita semuanya. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sur aurati, ya Allah tutuplah untukku aib-aibku. Ini termasuk doa yang diajak oleh Nabi SAW, Allahumma sur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutupilah aib-aibku itu dari manusia. Karena setiap orang pasti punya aib, pasti punya aib. Tetapi jika aib dan kurang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada orang yang mengetahuinya. Dan membuka aib sendiri itu perkara yang sangat tercela. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu ummati mu'afa." Semua umat itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, illal mujahirin. Kecuali al-mujahirin. Kemudian ketika ditanya oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, "Mal mujahirun?" Siapa itu al-mujahirun? Maka Nabi SAW menjelaskan, al-mujahirun ada al-mujahir alladhi ya'mal amalan. Orang yang melakukan perbuatan itu perbuatan dosa. Perbuatan dosa. Kemudian faqad satarallahu alaihi wa huwa yabid, qad satarallahu alaihi dambah. Allah Subhanahu wa taala menutupi aib orang tersebut sehingga dia bermalam dalam keadaan tidak ada yang mengetahui dosa yang telah dia lakukan. Tsumma asbaha fa yaqul qad fa'altu dan bakada al-bariyah. Kemudian di esok harinya dia sendiri pelaku dosa mengatakan, tadi malam saya melakukan ini dan itu dari perbuatan dosa. Itu mujahid, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diampuni dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang terjatuh pada perbuatan dosa, hendaklah yasturu nafsah, menutupi dosa tersebut. Menutupi dosa tersebut dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya dan menutup dosa tersebut dari manusia. Sekarang doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma stur aurati wa amin bawati. Dan hari kiamat Allah berkata kepada orang mukmin, qad satartuhu alayka fid dunya, aku telah menutupi dosamu tatkala di dunia. Faqad aghfiru lahu al-yawm, dan aku pada hari ini telah mengampuni untukmu dosa tersebut. Dan dalam ini juga menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir akan diniqash di dalam hisabnya, akan dituntut apa yang mereka lakukan, saghiruha wa kabiruha, yang besar dan yang kecil akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengannya mereka akan diadab. Man nuqishal hisaba yahlik atau uddim, barang siapa yang diniqash dituntut dengan semua yang dia lakukan fil hisab, tatkala hisabnya pasti akan binasa, akan diadab oleh Allah Subhanahu dalam neraka. Wa nasratal afiyah, kepada Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita dari semua kejelekan, ma bara minha wa baban di dunia wal akhirah. Yusuf alaih barifik indad, apa mana menuqishal hisaba yahlik? Baik, yahlik uddin, menuqishal hisab maknanya? Diniqash di dalam hisabnya, manuqisha fil hisab, orang yang diniqash dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala amalannya tatkala dihisab, uddin tayahlik, pasti akan binasa, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang mukmin Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, mereka dihisab dengan hisab yang ringan, itu al-ard, disebutkan kepada mereka dosa-dosa mereka dan mereka mengakuinya. Kemudian Allah katakan kepada mereka, qad satartu 'alaika fid dunya, aku telah menutupi dosa tersebut ketika di dunia, wa aghfiruha lakal yawm, dan aku telah mengampuni dosa tersebut pada hari ini. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'u Shahih min Laysa fi Shahihain. Dan pada pertemuan siang ini kita masuki bab yang ke-55 dari Kitabul Ilm. Di bait yang ke-55, Imam Al-Bukhari rahimahullah, Al-Imam Muqbil al-Hadi al-Wadi rahimahullah ta'ala, beliau memberikan terjemah bab yang bab sabrul mu'allim ala al-jahil. Bab sabarnya seorang mu'allim, seorang guru ala al-jahil, dalam menghadapi orang jahil, orang yang belum paham dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini perkara yang sangat penting. Seorang muallim, begitu pula seorang ad-da'i ilallahi azza wa jal, harus memiliki sifat as-sabr tatkala menyampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sudah kita lihat di bab yang ke-32 dari kitabul ilm, as-sabr ala tafhimil jahil, bagaimana hendaknya seorang da'i, seorang muallim bersabar dalam memberikan pemahaman kepada orang jahil. Di kisah seorang pemuda yang meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berzina. Itunya menunjukkan kejahilannya tentang bahaya az-zina. Maka Nabi sallallahu jelaskan dengan penjelasan yang sangat jelas yang dipahami oleh pemuda tersebut, dengan mengatakan kepada pemuda tadi, atuhibbu li ummik, apakah kamu mau kalau hal tersebut terjadi pada ibumu? Nah, apakah kamu mau jika ibumu dizinai oleh orang lain? Maka dia mengatakan, la wallah, ja'alallahu fida'ak, tidak demi Allah, aku tidak ingin kalau ibuku dizinai oleh orang lain. Kemudian Nabi menjelaskan, walan nas yuhibbuna li ummahatihim, begitu pula orang lain tidak ingin kalau ibu mereka diperlakukan seperti itu, dizinai oleh orang lain. Kemudian beliau pun bertanya, atuhibbu ibnatik, kalau kamu punya anak perempuan, apakah kamu ingin anak perempuanmu diganggu oleh orang lain, dizinai oleh orang lain? Maka dia menjawab, tidak. Maka dia mengatakan, begitu pula orang lain tidak ingin anak-anak perempuan mereka diganggu oleh orang lain. Sudah sebutkan, apakah kamu ingin terjadi pada saudarimu, pada bibimu? Dan dia menjawab, tidak. Maka Nabi pun mengatakan, begitu pula orang-orang tidak ingin tersebut terjadi pada saudari mereka atau bibi mereka. Sehingga pemuda tersebut paham dengan masalah yang merupakan perkara yang dia minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi doakan sahabat atau pemuda tadi, dan setelah itu Allah jadikan pemuda tadi sangat menjauh dari keinginan yang telah terjadi pada dirinya. Di sini juga kita akan melalui bab sabrul mu'allim al-jahil, bab sabarnya seorang mu'allim terhadap al-jahil, terhadap orang yang tidak tahu. Qala al-Imam an-Nasa'i rahimahullahu ta'ala fi 'Amil Yawm wa Laila, akhbarana Ahmad bin Sulaiman qala haddatsana Ubaydullah ibn Musa an Isra'il an Mansur an Abi an Imran an Abi qala ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammad Abdul Muttalib khairun liqaumika mink, kana yud'imuhum al-kabid was-sanam wa anta tanharuhum. Qala faqala ma syaa Allah, falamma arada an yansarij qala ma aqul, qala li salatu was-salam qul Allahumma qini syarra nafsi wa azim li ala rusdi amri. Fantalaqa walam yakun aslama thumma innahu aslam, faqala ya Rasulullah inni kuntu ataituk فقلت علمني فقلت قل اللهم قني شر نفسي وأعزم لي على رشد أمري فما أقول الآن حين أسلمت؟ قال قل اللهم قني شر نفسي وأعزم لي على رشد أمري. اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت وما أخطأت وما عمدت وما علمت وما جهلت. Demikian tarik yang lainnya yang disebutkan oleh Al-Imam Nasa'i, dan lapannya hampir sama. Dan saya mengatakan di akhir hadisnya, hadha hadithun sahih. Dari Imran Husain radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menceritakan tentang kisah ayahnya radhiyallahu anhu ketika beliau masuk Islam. Ayahnya menceritakan bahwasanya ketika beliau masih musyrik, beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Kemudian beliau berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, Abu Muttalib, itu kakekmu, khairun liqaumika minka, itu lebih baik daripada kamu kepada kaummu. Tidak, Abu Muttalib itu lebih baik kepada orang-orang Quraisy, kepada kaumnya, daripada kamu, wahai Muhammad. Ibnya perkataan yang batil. Rasulullah SAW orang yang paling baik secara mutlak, dikatakan di hadapan beliau, wahai Muhammad, kakekmu Abu Muttalib itu lebih baik daripada kamu. Dari siapa? Kanu ta'imuhumul kabid wa sanam. Kakekmu dahulu katanya, dia memberikan makanan kepada orang-orang Quraisy, kepada kaumnya. Al-kabid wa sanam. Itu hati onta dan juga punduk onta. Orang yang karam, orang yang jud, memberikan kebaikan kepada kaumnya. Wa anta tanharhum. Sedangkan kamu katanya, kamu menyembelih mereka. Menyembelih kaummu, memerangi kaummu, menyakiti dengan lisan, bahkan merangi kaumnya. Ini perkataan orang jahil, orang yang tidak paham dengan keadaan tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kata beliau, faqala masyaallah. Kemudian dia berkata dengan perkataan-perkataan yang lainnya. Ini yang menyakiti Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menanggapinya. Wa idza khatabul jahiluna qalu salama. Di antara sifat Nabi SAW sebutkan dalam kitab-kitab terdahulu, kitab Taurat dan Injil, la yajzi sayya bi sayya, walakin yafu wa yasfah. Sifat Nabi SAW tidak membalas kejelekan dan kejelekan yang serupa, tetapi beliau memaafkan dan melapang dada. Terlebih di sini muncul dari kejahilan. Nabi tidak berkata pun juga. Kemudian Husain ayahnya Imran ketika mau pergi, dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah menyebutkan perkataan-perkataan yang menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata sebelum meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'akul, apa yang hendaknya aku katakan. Dan pertanyaan ini merupakan sebab hidayahnya. Maka Nabi mengatakan, qul Allahumma qini syarra nafsi wa azimli ala rusdi amri. Katakan olehmu hai Husain, ya Allah, jagalah diriku dari kejelekan jiwaku, dari kejelekan diriku. Wa zimli ala rusdi amri, dan berikanlah azam, berikanlah tekad, kekuatan untukku untuk melakukan perkara yang terbaik untukku dalam perkaraku. Memohon dijaga dari kejelekan dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan dalam melakukan kebaikan. Fantalaqa wa lam yakun aslam. Maka ketika diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimat tersebut, dia pergi dalam keadaan dia belum masuk Islam, masih dalam keadaan musyrik. Kemudian thumma innahu aslam. Setelah itu tidak lama dia masuk Islam dengan membaca doa-doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qini syarra nafsi wa azimli ala rusdi amri. Ketika masuk Islam, dia datang menghadap kembali menghadap Nabi sallallahu dan berkata, ya Rasulullah. Lihat panggilannya yang pertama ya Muhammad, karena baru masuk Islam. Sekarang begini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, karena sudah masuk Islam. Inni kuntu ataituka faqultu alimni faqulta qul Allahumma qini syarra nafsi wa zimli ala rusdi amri. Fama qul an hin aslamtu. Kata Husain ayahnya Imran, wahai Rasulullah, dahulu aku datang kepada engkau dan engkau mengajarkan kepadaku, atau aku berkata kepadamu, ajarkan sesuatu untukku, dan engkau katakan, berkatalah atau berdoalah, Allahumma qini syarra nafsi, ya Allah, jagalah diriku dari kejelekanku. Wazimli ala rusdi amri, dan berikanlah kekuatan untuk melakukan perkara yang baik untukku. Fama aqul an, sekarang apa yang hendaknya aku lakukan, hin aslam tu, ketika aku telah masuk Islam. Qala, maka dia mengatakan, qul Allahumma qini syarra nafsi wazimli ala rusdi amri, Allahumma zimli ma'asartu wa ma'alamtu wa ma'akhtatu wa ma'amadtu wa ma'alimtu wa ma'jahiltu. Maka dia mengatakan, katakan wahai Husain, Allahumma qini syarra nafsi wa zimri ala rusdi amri, ya Allah, jagalah diriku dari kejelekan jiwaku, dan kuatkanlah, berikan kekuatan untukku untuk melakukan perkara yang terbaik untukku. Menunjukkan bahwasanya kita semuanya membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dilindungi dari semua kejelekan dan diberi kemudahan untuk melakukan kebaikan. Semua kejelekan yang bisa menjaganya hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana semua kebaikan yang bisa memudahkannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh berdoa dengan doa tersebut. Karena Nabi mengajarkan tersebut kepada Husain sebelum Husain masuk Islam dan setelah masuk Islam. Diajarkan agar mohon perlindungan dari kejelekan dirinya dan memohon pertolongan agar dimudahkan melakukan perkara yang baik untuk dirinya. Kemudian ada tambahan, Allahumma ighfir li ma asrartu wa ma alan. Ya Allah, ampunilah untukku dosa yang aku lakukan dengan sir, dengan sembunyi ataupun dengan alaniyah, dengan terang-terangan. Wa ma akhtatu wa ma amadtu, dan ampunilah dosaku yang aku lakukan dikarenakan tidak sengaja dan dengan dosa yang dilakukan dengan sengaja. Wa ma alimtu wa ma jahiltu, ya Allah, ampunilah dosaku yang aku ketahui dan yang aku tidak ketahui. Memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang diajarkan Husain kepada Husain ayahnya Imran radhiyallahu taala anhuma. Doa yang patut kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah dilindungi dari semua kejelekan dan dimudahkan dengan semua kebaikan, dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan dari semua dosa, baik yang sengaja atau tidak sengaja, baik yang sir ataupun yang alamiah, baik yang diketahui atau tidak diketahui. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.